ada Ramayana, ada GDC, juga ada Anissa Rahma Jupalapa. Walaupun hujan, tetap habis. dulu buat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.